طيب يا أخواني في الله، الحيض إيتو الدليل فرمقوان بكرة ما شام الله بطل بطل فرمقوان بكرة ما شام أبا لله. الحيض إيتو أنتم فهم يا أخوان، مسألة إيتو مسألة ثانغد بسر دي اعتقاد sekarang banyak orang yang liberal. Tahu liberal? Apa liberal bahasa Indonesia? Hah? Bebas. Orang yang bebas-bebas itu yang jilid. Tengok kenapa Islam itu cakap ada perbedaan antara apa? Laki perempuan. Hidup dia semua dia cuba untuk apa? Dalam pintu itu, pintu orang lelaki perempuan sama. Dia cuba semua jalan untuk cakap agama Islam jilian tak sahih. Dan itu baliman sama perempuan. Faham ya kawan? Jelas saja lah. Nah, semalam saya dengar dari Abu Muhammad Syah Abdul Hamid Hadi. Semalam ada satu orang yang dari markas dia balik suami istri balik itu negeri dia England. Lepas tu istri dia sudah meninggalkan Islam, so dia hubungi tanya dari muslim doa. Saya dengar satu orang hantar saya itu untuk bagi doa untuk orang itu. Kenapa dia jawab dia meninggalkan Islam? Kenapa meninggalkan Islam? Dia cakap setelah balik ke negeri dia, dia jumpa orang manusia bagi dia tahu. Kenapa nanti ikut agama yang hina kamu, hina perempuan? Tengok itu tak sama. Dia cakap betul, meninggalkan agama, menjadi murtad. Siapa masalah itu? Mafhum ya kawan? Al-Hazal, masalah yang dia cakap ada raddiyah yang jelas dari kitab wa sunnah Rasulullah SAW dan akal dan faham yang jelas. Tapi ada perbedaan antara perempuan dan lelaki yang wajib dia terima walau dia tak terima semua agama, semua apa dalil dan semua mufhum dari akal, tapi ada yang dia terima, wajib dia terima. Contoh ya akhwani fillah, semua tahu orang perempuan bukan macam orang apa lelaki dalam kuatan. Itu biasa, jenis lelaki lebih kuat dan jenis apa perempuan. Itu walau orang kafir dia tahu itu beda. Betul-betul itu Allah Jalla berfirman dalam Al-Quran, walaysa dzakaru kal untha bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd qal bil quwwah. Hadha min ihda dari sisi tafdhil, sisi lelaki atas perempuan, sebab dia lebih apa? Kuat. Maksudnya betul. Itu jelas tak jelas? Wajib dia terima perbedaan ini. Betul? Wahakadha dari perbedaan ini, al-haid. Walaysa dzakaru kal untha. Al-haid itu darah keluar dari semua perempuan, walau perempuan dia juga. Hatta perempuan yang cakap kita sama orang lelaki, tapi dia tahu ada dia orang ada yang ada apa? Haid juga. Dan kalau perempuan ada haid, dia bukan biasa, sakit, macam sakit. Hal beda-beda? Beda. Dari perbedaan itu perempuan menjadi hamil, lelaki apa? Tak. Dan kalau perempuan menjadi hamil, maksudnya hal dia beda. Macam orang sakit, lemah. هذه حالات الضعف الطبيعية للمرأة حالة يعني أبا لما أنت برمبوان داري أبا طبيعي واجب دي أبا دي تريما إتو داري طبيعة بيدا أن كلو بيدا مأسوني داري عقل أحكام ينئكو دي واجب من جاري أبا بيدا سبب حال دي أبا بيدا إتو عديلا داري عقل. Betul. Contoh. Dalam nama kanun, undang-undang yang alami itu undang-undang di dunia untuk orang yang bekerja, Dan bekerja, kalau ada perempuan yang menjadi hamil, wajib orang itu yang kerja bagi dia libur untuk apa? Untuk bersalin, wajib. Halas, kalau dia menjadi hamil, wajib dia. So, dia duduk di rumah, dan dia bagi dia gaji setiap bulan, wajib. Itu dalam hal. Kenapa? Sebab apa? Beda. Maksudnya, muamalah sama dia menjadi apa? Beda. Kalau orang lelaki cakap, saya mau lebur juga sebab dia ada, saya mau menjadi. Dia terima tak terima? Tak terima. Betul tak betul? Itu akal tak akal? Mahatana? Ya'ala min wal hadith fitra syara' syara' ikut fitra itu. Beda. Ahkam dia apa? Beda. Maafkan ya kawan, ada kontradisi tak ada? Ada. Min hadil hayat. Min hadil dari itu masalah apa? Al-hayat. Min al-furuq al-tabi'iyya al-mujiba lil-furuq al-syar'iyya. Itu farq-farq yang dari tabi'ah, dari apa tabi'ah? Biasa? Ha? Dari tabi'ah, tabi'ah? Biasa. Itu furuq-furuq yang biasa menjadi farq dalam apa? Agama juga, perbedaan dalam agama juga. Ada efek. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Nah, barakallahu. Tayyib, barakallahu. إذا قلنا يا أخواني في الله فائدة قاعدة عظيمة في مسائل الحيض والنفاس في مسألة الحيض مشاكل النساء تعود على أربعة قضايا سدى يا أخواني في الله سنما لم كتب رجل مسألة مسألة دم problem perempuan dalam حيض كان بالي أنتو أمبات أبا أمبات مسألة يام فرطامة أبا أبا كوران يام دوا لبه لبه أبا lebih maksudnya ziyadah lebih yang nampak yang tiga berakhir apa al-qata potongan yang empat naq pindah disamunahu ta'khir ba'lam disamunahu pindah naq kuduh sudah ya khanikillah apa maksudnya kurang apa maksudnya kurang apa maksudnya kurang iti qa'idah ya akhi imas hafalan. Mufum ya khani fillah. Itu qa'idah yang imas hafalan. Mufum ya khani fillah. Laha nazm. Fi laha bayt syi'r. Nazm. Yaqul lama da. Allah misal. InsyaAllah kalau saya ingat bagi kamu untuk tulis. Tayyib ya khani fillah. Quran. Apa maksudnya Quran? Hah? Maksudnya hari dia menjadi apa? Kurang. Dari tujuh menjadi lima, dari tujuh menjadi tiga, dari tujuh menjadi empat, dari tujuh menjadi apa? Enam. Lebih? Ziyadah? Haa, babidah? Izdad. Min sab'ah ila asyara. Dari tujuh sampai sepuluh. Mufum ya khuan billah? Nah. Potongan maksudnya apa? Maksudnya potongan apa? Ada tahara antara waktu haid. Ada makna. Sahih. Ada tahara. Ada waktu yang dia tahir tengah waktu apa? Haid. Yang empat pindah terakhir maksudnya apa? Maksudnya keluar mulai dan habis dan waktu yang bukan dalam waktu adat. Itu definisi. Huwa an yakhruj fi ghairi waqti al-'adah. Keluar dalam waktu yang bukan waktu apa? Adam. Kalau tak ada adat samanya, macam mana pindah? Pindah ke mana? Itu bukan adanya. Maksudnya sudah ada biasaan, lepas itu keluar dalam waktu yang bukan waktu biasaan. Ada. Jelas tak jelas? Mana-mana ada masalah sama perempuan antara wajib kawan itu kembali untuk apa? Satu dan empat. Jelas? Sekarang. Kita bagi contoh. Contoh yang pertama, kita cakap ada tiga contoh untuk menjelaskan masalah ini. Contoh yang pertama, contoh sama perempuan yang ada apa? Tamiz dan apa? Apa maksudnya tamiz? Tamiz maksudnya apa? Pak Saif. Yang tahu perbedaan antara darah yang bersih dan darah yang kotor. Betul tak betul? Dia tahu, kenal darah. Sudah ada pengalaman. Atau dia tahu hatta dari hari awal. Kita mau bagi contoh. Biasaan itu ada maksudnya apa? Indak ya. Dia sudah tahu waktu yang awal, waktu yang apa? Yang akhir. Itu dua sijadah. Mana-mana ada masail anta tinggal, mana ada, mana tamiz. Hah? Apa nama perempuan yang tak ada ada, yang tak ada tamiz? Nama dia apa? Dalam fiqh. Indak ya akhana papris. Abnormal, nafas. Ahsan tu, abnormal. Perempuan yang bingung. Al-mutahayyira. Abnormal. Bahasa Inggeris, abnormal. Ahsan tu, Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Contoh yang pertama sama perempuan yang ada berbedaan, ada biasaan. Betul-betul. Contoh kalau dia tengkenan haid dia 7 hari. Setiap tahun, setiap bulan 7 hari. Antara dia tahu. Lepas itu dia tanya kamu, qadarallah haid dia berhenti dalam 3 hari. Bukan 7 hari, 3 hari habis. Menjadi tahir. Salat atau salat? Salat atau salat? Salat. Walau dalam waktu biasaan, walau sebab kita berbeda, berpatah itu lebih kuat dan apa? Biasaan, haras. Nanti tahir. Allah Ta'ala alaihi al-ahkam bil-had, la yujad, al-hakum yadurum alaihi illa. Entah lah. Perempuan lelaki dia cakap, saya ada berbeda, ada biasaan. Tapi bulan ini saya 10. Terus keluar. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Macam mana? Ha, itu masalah lagi. Ha, siapa tahu? Ha, saya cakap sama kamu. Nah, saya cakap sama kamu itu mudah. Sebab ada apa? Tanya. Kalau ada saudara yang tanya, haid saya biasa 7 hari. Dan saya tahu kenal darah daya saya macam mana. Tapi bulan ini menjadi 10 hari. Kita cakap, itu damu istihadah, 7 hari berhenti sebab ada perbedaan. Nanti kenal perbedaan antara darah yang 7 hari, darah yang luar 7 hari. Ya, ya, beda. Alas, beda itu maksudnya itu bukan darah apa? Hai. Sebab ada perbedaan, ada. Kalau tak ada perbedaan, itu masalah tahap nomor 2. Itu masalah lain. Tapi itu ada perbedaan, sangat mudah. Nanti ikut perbedaan, kamu. Faham tak faham? 7 hari habis, perbedaan itu habis. Halas, maksudnya haid kamu apa? Habis yang lain itu baru, sebab anti makanan ubat, sebab anti marah sama suami, sebab anti takut. Mungkin ada abnormal, ada masalah dalam darah kamu. Tak ada masalah. Sambung macam biasa. Faham tak faham? Masya Allah. Masalah lagi, dia cakap, saya ada perbedaan, ada biasaan, tapi darah itu keluar tinggal 20. Saya sudah habis hari 7, tengah habis 7 habis. Lepas sudah ada, sekarang saya ada hari darah lagi yang keluar tengah 20. Macam mana darah itu? Sedikit-sedikit keluar. Tapi itu biasaan kamu bukan. Haji, maksudnya apa? Darah itu apa? Dia apa? Tak ada apa-apa, tak apa salah tanya sampai hari satu. Tak ada masalah. Faham? Walau sifat dia macam sifat haid dia saya, walau sifat kamu macam sifat haid, yang benda yang betul, walau sama sifat, saya kenal itu sama, walau sama, ikut ada kamu, jangan risau. Saya nanti sudah habis sampai bulan yang depan. Kenapa? Sekarang sebab banyak asbab, dari asbab itu masalah yang kita perlu untuk hari ini. Masalah itu. Bisa perempuan ada 2 haid dalam 1 bulan? 2 haid dalam 1 bulan? Atau 3 haid dalam 1 bulan? Bisa? Atau tak bisa setiap haid setiap bulan? Walau haid itu keluar sama cara haid apa? Al-haid. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Masalah hari ini, masalah perempuan ini. Perempuan siapa? Perempuan yang tak ada perbedaan. Tapi ada apa? Ada apa? Ada. Ada biasaan tapi tak ada perbedaan. Soalan, kenapa kadang-kadang perempuan tak ada perbedaan? Jawaban, mungkin sebab dia mulai haid baru 9 tahun, baru 10 tahun, haid baru keluar, baru menjadi balig. Tak ada pengalaman, tak tahu perbedaan. Atau perempuan yang haid dia macam itu, haid sama darah yang istihadah itu dekat, sangat dekat, perbedaan antara dia tak jelas. Dia lupa tamiz dia macam mana. Yang ringkasah, banyak ahwal untuk perempuan yang tak ada perbedaan tapi ada apa? Biasa, kadang-kadang banyak halat perempuan itu ada perbedaan tapi bulan ini tak ada. Faham tak faham? Kadang-kadang dia dari orang yang ada perbedaan tapi satu bulan jumpa, subhanallah, tak ada apa? Perbedaan. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Masalah orang yang mana kaedah yang utama untuk perempuan yang tak ada perbedaan dan ada adat? Jawaban mudah juga. Perempuan kalau tak ada perbedaan dan ada adat, ikut apa? Ikut apa? Adat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jaga sama dia tahayyadan sittan aw sab'an. Ambil dia bagian jumpa Rasulullah, Rasulullah saya buat apa? Ada haid yang banyak, besar, kuat. Kata Nabi SAW, ada adat tak ada? Alasan tiada kamu 6 atau 7 ikut adat manusia yang biasa. Ikut adat. Faham tak faham? Masya Allah. Faedah, faedah. Al-adah, biasaan itu keluar dari dua cara. Menjadi biasaan sama dua cara. Macam mana perempuan dapat adat dia? Jawaban sama dua cara. Cara yang pertama dari dia. Satu kali, dua kali, tiga kali hayat dia keluar dan habis, selesai dan keluar sama waktu yang ma'lum, yang khusus. Satu kali, dua kali, tiga kali menjadi apa? Adat. Al-Jumhur dia jaga wajib tiga kali. Untuk kira itu ada kamu. Khas itu ada kamu sampai meninggal. Tiga kali cukup. Wada kau syekh salam tinggal bin Uthim bin Syekh Ambal. Jumhur dia jaga tiga kali. Tapi ada ulama yang jaga bukan satu kali cukup. Jemaah bin Ahlul Bahaya jaga satu kali cukup. Lebih lebih aman mendapat Jumhur. Sebab itu jama' al-adah minal jama' jama' tiga kali dan atas. Kalau ada perempuan yang hadiah keluar hari yang maklum, habis sama hari yang maklum, dan itu ulang tiga kali, maksudnya itu ada dia. Habis. Hafalan. Jelas tak jelas? Mungkin ada itu pindah untuk hari lain. Mungkin. Kalau sama proses, keluar dan habis, selesai, dalam hari yang maklum, habis hari yang maklum, tiga kali. Sudah apa? Pindah. Mungkin. Faham tak faham ya kawan? Jelas tak jelas? Itu cara yang pertama. Macam mana perempuan kenal adat dia sama diri dia. Cara yang lain, cara yang lain, kalau tak ada, tak ada mampu, tak ada ada dari hari awal, tak ada. Hari macam itu, hari bulan yang depan macam itu, bulan yang lain macam itu. Ghair muntazim, tak ada urutan. Atau dari hari awal menjadi baligh, subhanallah, darah dia keluar terus menerus. Banyak. Banyak. Perempuan macam itu sampai menjadi hamil. Ada banyak perempuan dari hari pertama baligh, darah dia keluar apa? Terus menerus. Sampai menjadi hamil, menjadi biasa. Biasa setelah hamil. Banyak. Jelas tak jelas? Nakul ya kawan fillah. Sekarang ada perempuan yang macam itu, yang dari hari awal tak ada adat. Jawaban, kalau tak bisa ambil adat dari diri dia, ambil adat dari perempuan yang dekat kamu. Tengok ibu kamu, saudara kamu, lain-lain itu semua ada dia berapa? Dia 7 hari, kelas ikut apa? 7 hari. Dia 6 hari ikut apa? 6 hari. Kurang lebih ikut hadis. Itu pendapat banyak. النبي صلى الله عليه وسلم تسدس نحن تحيذ 6 أو 7 لأنها عادة النساء. ففي بانيا علماء الشافعي دان لاين يجرب بوكان يكود عادة رمضان 7 أو 6 مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول إتو جلاس إتو بركتا عند رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتني هدية رمضان كم إتو برابا هاري 10 9 12. النبي صلى الله عليه وسلم bagi dia berapa 7 أو 6. Anda merasa apa mendapat yang lebih kuat? Apa? Nah, 7 atau 6. Walau perempuan kamu beda-beda, ambil 7 anda. Itu yang dilihat. Faham? Tapi kalau ada orang yang ikut mendapat perempuan, walau lebih 7 dan 6, ada salaf. Ada salaf untuk dia. Jumhur, ada. Mufum ya khuan fillah, mendapat Ibn Hazm jelas. Ikut bahir dini. Tapi semua bagus. مفهوم يا أخوان؟ واضح؟ ما شاء الله. طب. ها 7 أو 6. ما سنيا بليهان 7 هاري أو 6 هاري. الحد قال تحيضني 6 أو 7. 7 أو 6. ما سنيا بليهان. أتو يكوت ساتو. كرا. 7 أو 6. الجواب bukan ikut pilihan kamu. Al-asl 7 hari itu adat nisa semua. Adat biasa perempuan di dunia yang dia 7 hari. Kecuali kalau adat nisa itu di keluarga dia 6, bisa ambil apa? 6. Itu yang sahih, bukan pilihan. Kita ambil pendapat perempuan dia antara 7 atau 6. Al-asl 7. Sebab itu biasa. Atau apa? 6. Kalau semua dijaga bukan 7, kita 6. Wal-asl apa? 7. Al-asl. Mufum ya kawan? Bukan pilihan. Bulan ini dia ambil 6 hari. Hari yang depan dia ambil apa? Bulan yang depan ambil apa? 7. Bukan. Dia mau ikut cara 7 atau apa cara? Cara apa? 6. Ikut hal perempuan. Sebahagian perempuan, mayoritas perempuan 7. Ada yang apa? 6. Itu maksudnya. Mafhum ya akhwan? Ya. Tayyib ya akhwan. Apa masalah yang kita akhwan? Nah, idan ya akhwan fillah, berapa cara untuk perempuan dapat biasaan dia? 2. Dari diri dia atau dari apa? Perempuan apa? Lain. Faham tak faham? Menjadi macam dia biasaan dia atau yang lain. Antum faham khilaf antara al-ulama. Apa maksudnya dari apa? Apa perempuan lain? Perempuan lain antara 7 atau 6 atau perempuan lain antara 7, 6 dan nombor lain. Antum faham tak faham? Baik. Masalah. Ada perempuan dari awal tak tahu haid dia. Dia cakap, saya menjadi baligh. Baru baligh. Darah keluar. Faham tak faham? 2 hari. Lepas tu menjadi kering. Salat tak salat. Salat tak salat. Salat tak salat. Salat. Kalau kering, salat. As-sahih walau sa'atan min nahar. Kering, maksudnya apa? Salat. 1 hari, 2 hari, lepas itu keluar lagi. Keluar lagi. Haid tak haid? Haid tak haid? Haid. Sambung 2 hari. Lepas itu berhenti. Tahir tak tahir? Sekarang haid dia berapa hari? Had dia berapa hari? Berapa hari? 2 tahir, 2 haid. Berapa hari? Berapa? 4. حد ينقذ هاري ينقل إيكوز من دبا ينجقب نمهاري بهايا اتق الله إيكو مسألة عجيب فهمت فهم بهايا أنت تجقب نمهاري دو هاري ينطهر صلاة أنت تجقب سمدية برين واجب أنت برديري صلاة لبس تجقب سمدية سمو صلاة أنت تبوت باطن إيسا إيسا يا أخوان هذا ولا يجوز هذا ظلم والله ظلم itu ijtihad ulama rahimahullah taala tapi pendapat itu tak sahih. Ulang lagi ada ulama besar yang cakap sekarang tak ada khilaf kalau menjadi kering wajib dia apa salat, tapi kalau haid keluar masa depan apakah hukum siam dia dan salat wajib ulang atau sudah? Hai akhwan, apa sudah Ibn Hazm Imam Al-Tahir berkata semakin ittaqullah, antum perintah dia untuk salat, lepas itu jika salat kamu apa? Tak tahu asyik faham? Izan hadiah berapa hari? 4 hari, 2 lepas itu tahir, lepas itu 2 hadiah, 4 hari dalam dia ada qata', apa qata'? Potongan. Faham? Sekarang bulan yang depan sama, bulan yang depan lagi sama. Biasaan dia apa sekarang? Apa? 4 hari sama qata'. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Bulan ada perempuan lagi, dia sama. Bulan lagi yang depan 4-6 hari terus menerus. Ada darah dalam hari 3 dan dari hari 4. Sekarang haid dia apa? Haid dia apa? 6 hari. Biasaan dia apa? Belum. Belum ada biasaan. Faham tak faham? Kita cakap sebenarnya? Belum. Tapi kalau dia cakap sama kita dalam hal ini, tapi insyaAllah belum. Tapi ibu saya sama. Haid dia 6 hari. Saudara saya sama 6 hari. Maksudnya insyaAllah anti apa? 6 hari juga. Genetik serat yakni bahannya sama. Menjadi sama. Kecuali kalau ada hal yang istimewa, sakit apa. Dia biasa sama. Khalas. Dan depan menjadi 6, yakni menjadi 6. Mafhum? Antum tahu ya akhwan. Antum cakap perempuan sama perempuan lain. Itu ya akhi fillah. Itu dari dalail nubuwah. Terus dari dalail nubuwah. Itu hak subhanallah. Hari ini, medical hari ini, dia cakap keluarga yang darah dia sama jenis. Atau darah sama jenis. Biasa. Kalau anta sama saudara kamu, darah kamu apa? Sama. O, A, B. Maksudnya kawan? Untuk perempuan, yang darah dia sama ikut apa? Ikut biasaan apa? Sama. Subhanallah. Ikut biasaan sama. La ilaha illallah. Nabi SAW perintah kita untuk ikut had apa? Perempuan kamu. Sama. Faham tak faham? Biasa. La ilaha illallah. Nah, hadith dalail nubuwah, lakinnaha ya'ni min ya'ni laysat nassiyyah. طيب يا أخواني في الله آمن النبي سامبو لقي بلوم عادة كمو بلوم بيسأل كمو بلوم سامباي أولان تبي سكرن أدى بنيا قرائن حيث كمو نمهاري تبي دوا هاري ين سيبوا دلم بولان ين فرطاما ما شمنا ين طاهر إتو إتو بيدا إتو صحيح سبقت إتو تادا أبا تادا حيث ولو أصل كمو نمهاري تبي تادا. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ada perempuan sudah masuk dalam waktu ada dia, tengok adik ada masalah. Itu masalah ikut tahap ini, tahap orang yang ada. Perempuan ada dari hari tanggal hari sampai hari apa? 7. Mafhum? Tapi ada bulan yang subhanallah tak ada hari 1, hari 2 tak ada darah yang keluar. Keluar darah dia mau keluar dari hari tanggal 3. Jelas tak jelas? Tapi dia rasa أداء أطه أداء سكي أداء سكي أداء رسا درام bergerak dalam berot dia ada, tapi tak ada yang keluar, kering macam biasa. Hukum dia apa? Salah tak salah? Salah. Pendapat yang sangat jelas yang betul, salah. Al-Kitab was-Sunnah wal-Nas wal-Qiyas sahih, hatta qiyas sahih. Al-Kitab Allah jalla aqala wa yas'alunaka 'anil mahid, tak ada mahid. السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا تستي أدى دارا أدى دارا. والعقل الصحيح العقل kalau أنت مبوت حكم أنت ديا سبب دارا yang diberut dia maksudnya setiap orang najis, sebab setiap orang ada dalam berut dia najasa. حكم bukan أنت yang dalam kamu yang apa yang والقياس الصحيح juga qiyas sahih. Kalau ada orang yang rasa mani dia bergerak sebab syahwat dalam tapi tak keluar, atau dia rasa perut dia, atau dia rasa kencil dia bergerak di badan, dia salah dia batal, wudhu dia rosak, tak. Kenapa untuk haid ada khilaf? Miskinan Allah, miskinan perempuan itu, orang yang sangat miskin tak ada sampai keluar. Sama masalah itu. Faham tak faham? Walau dalam adat dia, tak ada darah, tak ada hukum. Al-hukum yadurum alaiya. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Naam. Sambung. Sekarang perempuan itu tak bisa kira itu biasaan sampai ulang. Tapi itu semua qara'in, kita tahu darah kamu apa? 6 hari, dan hari itu yang 2 hari yang anti tahir, insyaAllah bagus, tak jangan risau. Kalau masa depan ada sama, ikut sama masalah. Kalau di masa depan ada 2 hari yang haid, 2 hari menjadi apa? Biasa? Apa? Salah. Walau sudah ada kamu 6 hari terus menerus. Al-hukm yadur ma'al-ilm. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tapi syarat. Syarat potongan-potongan dia setelah menjadi biasaan, potongan-potongan dia dalam waktu biasaan, bukan luar waktu apa biasaan. Contoh perempuan itu yang cakap, khalas saya dapat biasaan saya 7 hari, ada potongan. Kalau ada potongan yang tahir itu antara haid kamu anti tahir, yang kering itu anti tahir bagi solat. Haid itu ulang lagi, nanti menjadi apa? Haid. Tapi dalam waktu apa? Biasaan. Kalau haid itu keluar, luar waktu biasaan, hukum apa? Itu masalah banyak. Dan sekarang kita sama masalah yang tak ada apa? Tak ada apa? Kalau ada tamyiz, jelas tak jelas? Jelas. Sekarang tak ada tamyiz. Walau dah tak tamyiz, jelas juga. Kenapa? Sebab setiap perempuan ada satu kali haid dalam setiap bulan. Tak ada ulang-ulang, tak ada. Tak ada taqillah, memberatkan agama kepada manusia, kepada perempuan, tak ada. Walau tak ada biasaan, tak ada. Walau mungkin sama, walau sama. Satu bulan, satu kali apa? Haid. Kenapa? Sebab banyak dia. Yang pertama dari kitab Allah Ta'ala wa sunnah Rasulullah SAW. Tapi saya mau antum faham apa maksudnya haid mungkin ulang setiap bulan, mungkin ulang lagi dalam bulan, satu bulan haid itu apa? Ulang lagi. Maksudnya mendapat kamu mungkin perempuan ada 100 haid dalam satu bulan, mungkin ada 50, ada 30 kali. Mana masuk akal itu? Susah. Itu sangat berat. Kenapa? Sebab ada perempuan yang haid dia terus menerus, tak ada tamyiz, tak ada tamyiz, terus menerus on off, apa on off? Apa? Betul-betul. berapa kali dalam satu hari 3-4 kali satu hari sama hari 3 kali ada dari pukul 1 sampai pukul 5 kering, lepas tu apa ada apa darah, lepas tu menjadi kering sampai tengah malam, lepas tu darah, hukum dia apa? Itu bukan untuk haid tak haid. Sekarang itu berapa haid? Masalah kita bukan dia haid tak haid. Kalau dia kering 6 jam, 5 jam dalam tengah, itu haid tak haid, itu tak penting. Yang penting kalau anda jaga, mungkin haid itu keluar lagi, dan dia menjadi haid banyak kali. Maksudnya dalam bertempat kamu sekarang itu haid 4 kali, bukan 1 kali. Sebab ada kering antara dia. Akal, syarak sama medical dia cakap kirim, tak ada. Faham? Banyak kali haid. Mafhum? Tapi, lakin yani, orang yang cakap, mungkin ulang haid banyak kali, masalah itu ada banyak hasil yang kontradiksi sama kitab Allah Ta'ala. Allah Jalla wa'ala bagi kita iddat orang yang ditalak berapa? Kalau ada orang yang cerai perempuan dia, iddat dia berapa? Berapa? Tiga apa? Tiga haid. Kalau fikru ala sahihna wa haid wa qila athhar wa sabana wa haid qawl jumhur afwan qawl ghayr jumhur thalathat haid. Tiga apa? Asal Allah Jalla wa'ala ثلاثة قرؤ ماذا قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ. القرؤ في اللغة طاهر أو حيض. الصحيح فيني حيض مفهوم سبدا لو نرضى الشريعة نرضى النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي اتركي صلاتك قدر قرؤتي يعني حيض أو كما قال عليه ثلاثة حيض تجابة حيض. An iddah untuk perempuan yang tak ada haid, dan dia bukan hamil, macam orang yang masih apa muda atau orang yang tua. Kalau orang yang tua cerai berapa 3 bulan. Kenapa Allah Jalla ala jawab 3 bulan? Sebab ikut sama apa 3 apa haid. Asy-syari'ah la tufarriq bainal mutasyabihat wala tanqub تفرق بين المتناقضات ولا تجمع المتناقضات مستحيل. يعني أنت تقول ممكن حرمة أدى فرمبوان يعني بباس داري سوامي دلم ساتو بولان سبب دبات تيجا حيض. كلو إيتو بتل كنالطا فرمبوان يعني تأدى حيض دودو برابا تيجا بولان. كنالطا تيجا بولان أدى فرمبوان يعني بباس داري ساتو بولان أدى فرمبوان يعني برلو برابا 3 bulan. Kalau itu betul-betul Allah mau menjelaskan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah mau menjelaskan, bukan dalam sunnah sahaja dari Muhammad SAW. Allah Jalla wa'ala kira sama waktu yang sama untuk semua jenis perempuan 3. Itu bayat itu pertama. Nombor 2 khusus ya akhwan dalam masalah itu, sama masalah itu hubungi sama apa, sama nikah. Maksudnya ya kawan kita, kenapa Allah Jalla wa'ala bagi iddah 3 haid? Waktu yang lemah untuk lelaki apa? Fikir. Perempuan fikir kembali lagi. Kalau mungkin 1 bulan 3 haid atau 10 hari sudah bebas, lelaki mau rasa aman. Mafhum ya kawan? Allah mahu cakap jelas, kecuali kalau perempuan yang ada haid 3 kali dalam 1 bulan, bahaya, mungkin bebas cepat. Betul-betul, atau macam itu. Ta'ala Allah anda, ini adalah bab tamthil, untuk beri kamu contoh. Mafhum ya kawan fillah? Maksudnya kalau mungkin perempuan ada lebih haid 1 haid dalam 1 bulan, 2 haid, 3 haid, maksudnya babul iddah, babul muqtarib. Kalau mungkin ada satu haid, ada dua haid, tiga haid dalam satu bulan untuk perempuan, maksudnya babul haid, bab yang apa? Bab apa? Yang apa? Muttarib. Apa? Roncang. Roncang. macam mana kita kira sama ahwal yang apa? Yang rencana? Kacau, tak jelas. Faham tak faham? Itu nombor satu. Nombor dua, mana ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan yang bebas dari satu bulan tiga haid? Mana? Dia perempuan macam kita tak? Perempuan macam perempuan kita tak? 100% na'am. Tengwa himna haidatun syadida, ummu habiba. Semua perempuan sahabat, banyak perempuan sahabat yang ada apa? Istihadah, yang ada haid. Ahkam haid itu semua keluar dari siapa? Dari perempuan-perempuan sahabat. Mana yang ada bebas satu kali satu bulan sudah bebas? Mana? Faham tak faham? Lain, itu sangat takalluf. Hanya enggak risau. Walau ada pendapat macam itu, walau untuk ulama, tapi tak praktik. Semua qada dari sejarah, dari waktu Umar sampai sekarang, semua dia kira apa? Tiga haid dalam tiga apa? Bulan. Walau itu dalam teori, tapi praktik apa? Beda, sama tak bisa. Faham? Dia tertinggal sama suami, Allah saya akhi, istri kamu sudah bebas, qadar Allah. Mana bebas? Taqillah. Ada macam dua bulan. Ya Rabbi akhi, istri kamu qadar Allah, sudah apa? Ada tempat tiga haid. Dia mau terima. Ya kan? Kenapa saya? Lah. Akhirnya hamla. Fitnah. Tak ada. Ada yang tak praktik, tak terima. Mafhum ya akhwan? Kalau kita faham masalah itu. ثلاثة حيض يعني ثلاثة أشهر تيجا حيض مقصية تيجا أبا بولان ساتو حيض ساتو بولان مقصوني برمبوان ينتع دا بربداءن تبي أدا بيساءن حيض إتو كلور داري يا داري وقت ينلاين دلان بولان إتو ينسما ملوان سما بيساءن ديا إتو بكان أبا بكان حيض الحمد لله. Walau, bukan. Sampai biasaan kamu apa? Depan lagi. Itu kalau ada apa? Ada apa? Ada biasa. Kalau ada biasa. Masya Allah, mudah. Sekarang satu perempuan tanya kamu, Ya Syekh, barakallah fi qaddar Allah, haid saya keluar tengah bulan. Ada. Sudah habis. Barakallah fi, tak ada apa-apa. Tapi darah itu yang keluar dari perempuan, darah yang haid. Mana-mana yang beri fatwa ulama yang cakap itu darah haid juga, anda tanya dia kenapa, dia cakap sebab biasa darah yang keluar dari perempuan, darah yang apa? Haid. Itu darah haid. Siapa yang cakap sama kamu itu yang biasaan? Yang biasaan yang keluar dari perempuan, darah haid, dan dari apa? Darah apa? Istihadah juga. Dua-dua biasa. Dua biasa, bukan istihadah itu hal yang sakit. Siapa yang cakap firman hal yang sakit? Itu ibtilaa juga dari Allah Azza Wajalla. Biasa setiap perempuan di dunia biasa, walau satu kali di hidup dia jumpa apa? Istihadah biasa. Jumpa istihadah, jumpa kudrah usfura, jumpa semua perempuan. Kaidah itu untuk taqrib sahaja, bukan untuk setiap masalah sidang. Jangan cakap haid yang keluar dari perempuan itu haid, darah yang keluar dari perempuan darah yang haid, sebab itu ya akhir, itu dalil tak cukup untuk berhenti dia dari puasa, dari siam. Talak sudah tak sahih, tak bisa tidur sama suami, semua masalah itu untuk dalil macam itu tak cukup. Faham ya kawan? Biasa darah istihadah keluar dari perempuan juga, biasa. Sama darah haid. Ya, darah haid lebih biasa. Tak maksudnya tak ada apa? Darah istihadah, tak maksudnya. Ada. Masya Allah. Idan ya kawan, ifillah dalam masalah itu, kita cari ratusan-ratusan solusi. Sudah jumpa ratusan-ratusan solusi itu banyak masalah. Mudah. Ansiapa yang cakap itu darah haid setelah biasaan itu juga darah haid, sebab mungkin dia dalam tak ada tamis dia masuk dalam apa, dalam tempat yang zalam, yang gelap, tempat yang sangat gelap satu kali dia cakap sama dia tak bisa itu haid. Lepas tu ulang lagi, ada itu bukan, itu haid. Ya ikhwan fillah, masail yang sangat keras. Wama ja'ala alaikum fid din min. Anta cakap sama perempuan yang ada biasaan, hal itu bukan biasa, bukan biasa. Macam mana anta bagi dia hukum? Lepas tu kita pindah untuk masalah nombor tiga. Masalah yang siapa? Yang tak ada apa? Biasa. Nah, itu masalah lagi. Itu bimun. Al-mutahayyirah. Nah, beda. Tapi jangan garisau. Wallahi mudah. Wallahi mudah. Mafhum ya akhwan? Masa depan insyaAllah cukup. Barakallahu fikum. Subhanahu wa ta'ala. Asyhadallah ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Naam ya akhwan. Insyaallah besok masalah itu sama masalah yang tahap nomor 3 besok insyaallah. Baik. Berapa perlu satu hari, dua hari, satu jam, apa maksudnya tahir? Paham kan? Jadi mudah. Pardon. Masalah lagi, masalah dalam bab al-hayd atau bab lain? Ada masalah? Soalan? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.